buat kamu semuanya, mas-masku, buat ibunya juga yang ada di situ, kembali goyang lagi. Mas Suyung dari Boyong juga Duke. Bukaren. Bila nanti ada yang mencintaiku, tak akan pernah aku menerimanya. Dan bila nanti datang bidadari, tak akan pernah hatiku kan beri. Karena kamu wanita yang terlaku ku, cuma kamu penjaga hati. Kasih tepuk tangannya mana dong?